Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد إخوان في الدين وخطي في الله جماعة صلاة مغرب رحمني ورحمكم الله جميع والحمد لله بارك الله فيكم. Sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan yang pastinya setiap kita dituntut untuk berupaya secara maksimal mengulangi, mempelajari kembali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan serta amaliyah-amaliyah, amalan-amalan barakallahu fikum yang mungkin dan sangat mungkin akan kita lakukan di bulan tersebut. Barakallahu fikum. Ada permintaan untuk kita membahas beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan bulan Ramadan. Namun barakallahu fikum, dikarenakan beberapa hari yang lalu kita sudah membahas, mungkin sebagian di antara kita yang ada di sini hadir, terkait dengan amaliyah yang harus kita persiapkan, pengetahuan yang harus kita persiapkan sebelum kita masuk pada bulan Ramadan, sampai pada pembahasan perjalanan puasa di siang hari. Oleh karena itu barakallahu fikum, kita akan membahas dari belakang yang mudah-mudahan barakallahu fikum bisa mewakili dari pembahasan kita dan sebagai pelengkap dari apa yang pernah kita bahas. Ketika seorang insan tidak masuk pada bulan Ramadan, pastinya di antara apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah ru'yatul hilal, berupaya melihat hilal. Kemudian barakallahu fikum, rangkaiannya adalah seorang bila sudah melihat hilal, sudah memastikan itu adalah sahur bulan Ramadan, dia berniat, kemudian dia menunaikan sholat taraweh. Dalam perjalanannya setelah sholat taraweh, dia barakallahu fikum memperbanyak ibadah, kemudian dia istirahat, bangun di waktu sahur, dan dia mengamalkan rangkaian dari kegiatan sahur. Barakallahu fikum, setelah azan dikumandangkan di azan subuh, dia melanjutkan dari apa yang harus dia lanjutkan, yaitu berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Nah barakallahu fikum, setelah menjalani satu hari berpuasa di bulan Ramadan, pastinya dia akan sampai pada hari ataupun waktu di mana dia diperintah oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam untuk berbuka. Barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah menyatakan dalam salah satu sabdanya, "Mazalan nas fi khairi." Manusia akan terus-menerus berada pada kebaikan selama mereka mau bersegera untuk berbuka. Barakallahu fikum. Di sini dianjurkan bagi kaum muslimin yang berpuasa untuk bersegera dalam berbuka, tidak menunda-nunda di saat waktu buka berpuasa itu sudah datang, maka bersegeralah untuk berbuka. Barakallahu fikum. Waktu buka puasa itu di saat matahari telah tenggelam, yaitu huruf syams. Dan barakallahu fikum, bukan ataupun waktu buka puasa itu bukan ketika azan maghrib itu terdengar. Ketika matahari tenggelam, walaupun belum dikumandangkan azan, maka sudah diperbolehkan untuk apa? Berbuka puasa. Barakallahu fikum. Di sana ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa tenggelamnya matahari ini pada kondisi kita sangat yakin sudah tenggelam, bukan pada kondisi kita ragu. Di saat kita ragu matahari sudah tenggelam ataukah belum, maka tidak diperkenankan bagi kita untuk berbuka. Dikarenakan kaidah yang ada, al-aslu baqa'u makana 'ala makan wasyak wal yakin la yazulu bisak. Hukum asalnya itu membiarkan sesuatu pada asalnya, menetapkan sesuatu pada asalnya. Dan sesuatu yang yakin tidak akan gugur dengan sesuatu yang meragukan. Barakallahu fikum. Sudah tenggelam matahari atau belum? Hukum asalnya al-baqa'u 'ala makan 'ala makan. Hukum asalnya adalah menetapkan sesuatu pada sebelumnya. Berarti apa? Belum tenggelam. Hukum asalnya belum tenggelam. Dan itu yang dikatakan dengan al-yakin. Yang dikatakan dengan al-yakin. Yang diragukan itu sudah tenggelam atau belum tenggelam. Yang yakin apa? Masih siap. Sehingga barakallahu fikum, kalau dalam masalah berbuka puasa, hukum asalnya belum tenggelam. Tetapi kalau dalam masalah sahur, hukum asalnya apa? Belum sih siang. Belum terbit fajar sidik. Barakallahu fikum. La yajuzu, tidak diperkenankan barakallahu fikum, bagi seorang insan yang dia ragu sudah tenggelam matahari ataukah belum untuk dia berbuka. Ini adalah sesuatu yang sifatnya al-ijma, para ulama sepakat. Para ulama sepakat kalau kita ragu tidak boleh. Tidak boleh untuk apa? Melakukannya. Al-Imam Ibn Hasyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau mengatakan, man akala syakan fi ghurubi syams, barang siapa yang makan pada kondisi dia ragu matahari sudah tenggelam atau belum, atau dia minum, fahuwa asin lillahi ta'ala, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mufsidun lisaumihi, dan telah merusak puasanya. Tidak ada kewajiban bagi dia kecuali mengqadha. Jadi barakallahu fikum, di saat dia ragu sudah berbuka, sudah tenggelam matahari ataukah belum, sudah masuk waktu maghrib atau belum, dia kondisinya ragu, maka barakallahu fikum, ketika dia memaksakan diri untuk makan ataupun minum, dia telah terhitung sebagai seorang insan yang bermaksiat kepada Allah dan wajib untuk mengqadha puasanya. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Oleh karena itu barakallahu fikum, harus betul-betul yakin kalau matahari itu sudah tenggelam baru diperbolehkan untuk berbuka puasa. Di satu sisi kita diperintah untuk bersegera. Kita sudah yakin tenggelam, kita berbuka. Di sisi lain kita diperintah untuk berhati-hati. Jangan sampai karena kita ingin bersegera dalam berbuka, kemudian apa? Kita tidak memperhatikan sudah atau belum. Ini barakallahu fikum, diperintah untuk berbuka, tapi di sini kita diperintah untuk berhati-hati. Awas, hati-hati. Jangan sampai semangat kita untuk bersegera kemudian apa? Melalaikan kita dari satu hal ini. Kurang perhatian dalam masalah tenggelamnya matahari. Kemudian barakallahu fikum, ketika sudah pasti bahwa matahari sudah tenggelam, kita diperbolehkan untuk berbuka puasa. di sana diamalkan oleh kaum muslimin tentang doa berbuka puasa. Barakallahu fikum. Ada dua doa yang paling masyhur yang datang barakallahu fikum yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin dari doa-doa berbuka puasa. Yang pertama barakallahu fikum adalah doa yang dinisbahkan kepada Nabi alaihi assalatu wassalam, bahwasanya beliau pernah berdoa, Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Namun di dalam sanad hadis ini ada seorang perawi yang mengutip, yang menceritakan hadis ini bernama Abdul Malik bin Harun bin Antarah. Yang mana Abdul Malik bin Harun bin Antarah ini meriwayatkan dari bapaknya. Barakallahu fikum. Abdul Malik ini kalau membawakan hadis matruk, tidak bisa diterima hadisnya. Dan bapaknya Abdul Malik ini dalam barakallahu fikum derajat perawi hadis itu dhaif, lemah. Sehingga barakallahu fikum bisa dikatakan bahwa hadis ini ataupun hadis yang menyebutkan tentang doa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu adalah hadis yang lemah. Tidak bisa dinisbahkan kepada siapa? Nabi alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Doa yang kedua adalah doa yang datang dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu marfu'an. Hadis ataupun doa ini dinisbahkan oleh sahabat Ibnu Umar kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Kana yaqul, dahulu beliau mengatakan, dhahabat dhama'u wabtalatil uruku wathabatil ajru insya Allah. Barakallahu fikum. Walakinnahu dhaifun aidah. Namun hadis ini juga lemah. Di dalam hadis ini ada seorang perawi bernama Marwan bin Salim. Wahual majhulul hal. Kondisi orang ini majhul, tidak diketahui hal kondisinya, tidak diketahui. Ini orangnya sahih, barakallahu fikum, dhaif atau kamatruk atau seperti apa? Tidak diketahui. Ini barakallahu fikum sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Irwa. Dua hadis yang sering kita barakallahu fikum dengar, sering dibaca oleh kaum muslimin di dalam doa ketika berbuka puasa, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala bahwa hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang lemah. Sehingga wallahu a'lamu bissawab, kita tidak membaca hadis tersebut karena penyandaran kepada Rasul adalah penyandaran yang lemah. Penisbahan kepada Rasul adalah penisbahan yang lemah. Terus apa yang kita baca barakallahu fikum? Yang kita baca adalah doa ketika kita hendak makan. Apa itu? Bismillah. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi apa? Bismillah sampai pada kata Allah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ghulam, samillah." Wahai ghulam, bacalah bismillah. Itu yang kita baca barakallahu fikum. Ini yang kita baca bila kita barakallahu fikum mau mengambil apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala terkait dengan dua hadis yang menyebutkan tentang doanya orang yang hendak berbuka puasa. Barakallahu fikum. Setelah kita bersiap untuk berbuka puasa, pastinya kita memilih makanan yang akan kita makan untuk berbuka. Makanan yang kita makan untuk berbuka. Barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wasalam mengajari kepada kita ketika kita berbuka puasa, hendaknya kita makan makanan yang ringan, kemudian kita sholat, setelah itu baru kita apa? Makan dari makanan yang wajibat, makanan pokok. Dalam sebuah hadis datang penyebutan makanan yang dimakan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam ketika beliau berbuka puasa. Ada hadis yang dihasankan oleh Syekh Mughbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala dalam salah satu karya tulis beliau, yaitu Al-Jami' Sahih Mimma Laysa fi Sahihain. Barakallahu fikum. Hadis ini datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yuftiru qabla ayyusalliya. Dahulu beliau berbuka sebelum beliau sholat. Berarti ada apa? Ada waktunya. Apa itu waktunya? Sebelum beliau sholat. Tidak langsung apa? Tidak langsung beliau habiskan semua makanan. Tapi qabla ayyusalliya. Sebelum beliau sholat. Ala rutabatin. Beliau berbuka dengan beberapa rutab. Rutab itu kurma yang apa? Matang tapi barakallahu fikum setengah matang. Artinya bukan peraman kayak kurma-kurma yang dijual banyak dijual sekarang. Kurma apa? Mana pedagang kurmanya? Barakallahu fikum. Kayak kita lihat yang di Mika-Mika bukan itu barakallahu fikum, itu namanya tamar. Itu namanya tamar. Rutab itu kurma segar dan dia matang. Kurma segar ya, dia matang. Bisa matang di pohon, bisa pula matang di perang, tapi masih segar. Kalau tamar, sudah bukan segar barakallahu fikum. Bila tidak ada rutab, maka fatamarat. Beliau makan beberapa kurma. Barakallahu fikum. Bila mana tidak ada kurma, maka beliau meminum air. Ini dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini dilakukan oleh beliau alaihi assalatu wassalam. Dan hadisnya adalah hadis yang hasan. Ada riwayat-riwayat yang lain menyebutkan dengan makna yang sama. Yaitu beliau berbuka puasa dengan apa? Rutab atau kurma. Dan bila beliau tidak mendapatkan kurma, maka berbuka dengan air. Fa innahu tahur. Karena air itu akan tahur, membersihkan, mensucikan, membersihkan apa? Organ dalam kita. Pencernaan kita, mulut kita. Barakallahu fikum. Yang disunahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Oleh karena itu, ketika kita barakallahu fikum di bulan Ramadan, ketika kita di bulan Ramadan, segerakan aja qomatnya. Enggak usah lama-lama. Azan barakallahu fikum kita kondisikan supaya mengaplikasikan sunnah dari sunnah siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Kita azan, selesai azan barang berapa menit kita tunaikan salat apa? Sunnah qobliyah maghrib, kemudian kita qomat. Namun ingat qomatnya sebisa mungkin kita masukkan ke apa? Kemik, supaya orang paham bahwa masjid sudah qomat. Kalau tidak demikian, orang mengira biasanya qomat 10 menit setelah azan, ternyata apa? 5 menit setelah azan. Sampai sini masbuk semua, cuma imam sama 2 orang, 3 orang yang berada di masjid yang tidak masbuk. Kita barakallahu fikum di ma'ahad berupaya semaksimal mungkin mengaplikasikan hadis ini. Azan kita kondisikan makan kurma, beberapa kurma, kemudian kita qomat menggunakan toa, pengeras suara. Sehingga tidak ada apa? Ataupun ada yang masbuk tapi sedikit. Dan barakallahu fikum, mereka terus bersegera. Artinya mereka tidak mengambil nasi dan segala macamnya untuk ditumpuk di piring, baru makan satu suap, dua suap, kemudian apa? Qomat. Terus gimana ini? Piringnya atau qomatnya? Kan tidak. Di sini barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wasallam, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana Nabi alaihi salatu wasallam yuftiru qabla ayyusalliya. Beliau berbuka sebelum beliau salat. Berarti tidak banyak yang beliau makan. Hanya sebatas barakallahu fikum sebagai tanda bahwa beliau telah apa? Berbuka. Sebagai tanda bahwasanya beliau telah berbuka. Kan juga barakallahu fikum kalau kita berbuka puasa pada kondisi kita sangat kenyang, ya namanya orang lapar barakallahu fikum, lihat makanan depannya mau enggak mau apa? di Makkah. Yang ngerem itu apa barakallahu fikum? Dua. Qomat sama kenyang. Kalau belum qomat, belum kenyang, maka diteruskan. Kalau belum qomat sudah kenyang, maka berhenti. Kalau sudah qomat belum kenyang, maka tetap berhenti. Nah, barakallahu fikum, itu akan direm. Itu akan direm. Nah, kalau kita bisa mengkondisikan seperti itu barakallahu fikum, maka insyaallah hadis ini bisa kita aplikasikan. Hadis ini bisa kita apa? Amalkan. Eman barakallahu fikum. Ini bisa kita amalkan paling tidak kan di bulan Ramadan. Iya enggak? Di luar bulan Ramadan bisa enggak? Belum tentu. Nanti akan kita bahkan juga satu amalan yang barakallahu fikum kemungkinan besar kita mengamalkannya hanya di bulan Ramadan. Ini dia apa yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan setiap muslim muhtaj sangat membutuhkan kepada sunnah-sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Setelah kita mengaplikan melakukan hal tadi, kita berbuka puasa dengan sesuatu yang ringan, kemudian kita berangkat ke masjid, kita sholat. Setelah kita sholat, barakallahu fikum, kita pulang, baru kita apa? Makan dari makanan pokok. Setelah makan, istirahat kan nyaman. Setelah makan, istirahat kan? Nyaman barakallahu fikum. Daripada makan kenyang, kemudian kita sholat, perutnya berat, bisa jadi terasa mau apa? Muntahan luar biasa barakallahu fikum. Jangan sampai demikian. Nah, di waktu seperti itu barakallahu fikum, di waktu berbuka puasa, Rasulullah SAW memotivasi kaum muslimin untuk mengamalkan satu amalan yang sangat istimewa. Amalan ini barakallahu fikum sangat mungkin kita lakukan hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan sulit untuk kita melakukannya. Sulit untuk kita melakukannya. Yaitu berbagi buka puasa bagi orang-orang yang berbuka. Di luar bulan Ramadan barakallahu fikum belum tentu kita bisa. Kenapa? Karena rata-rata barakallahu fikum kaum muslimin ketika puasa sunnah Dawud Senin Kamis, Ayyamul Bait, mereka berusaha menyembunyikan jati dirinya sebagai orang yang sedang berpuasa. Tidak mau ketahuan orang. Barakallahu fikum. Tetapi kalau kita di bulan Ramadan, maka kita akan dapati kalau ada orang di masjid, insyaallah berarti dia adalah apa? Orang yang berpuasa di siang hari tadi. Maghrib, barakallahu fikum, ada orang di masjid, insyaallah dia tadi itu puasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang harus diamalkan oleh seorang muslim. Kata Rasulullah SAW, man aftara sha'iman, siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berbuka. Fakana lahu ajruhu, maka sungguh dia mendapatkan pahalanya. Min ghairi ayyan qasa min ajrihi syai, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tadi. Tidak akan mengurangi sedikit pun pahalanya barakallahu fikum. Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan permasalahan ini dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pada bab-bab terakhir tentang puasa. Dikarenakan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga membawakan permasalahan ini pada bab-bab terakhir. Yaitu mengamalkan hadis tadi berbagi dengan orang yang berbuka puasa walau fitamrotin wahidah, walaupun hanya sebiji kurma saja. Masuk dalam hadis tadi. Masuk dalam hadis tadi. Kita memberikan satu biji kurma untuk orang yang berpuasa ataupun untuk orang yang berbuka, maka kata Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala, dia akan mendapatkan pahala puasa orang tadi tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Barakallahu fikum, satu kilo kurma berapa biji? Yang pernah ngitung enggak? Hah? Ya udah enggak 1 kilo, setengah kilonya. Setengah kilo kan besar ya, 1 mika itu. Anggaplah 30. Barakallahu fikum. 30 biji atau ya anggaplah 30. Setengah kilonya. Berarti kita berikan, kita taruh di masjid dimakan oleh 30 orang kan masyaallah barakallahu fikum. Hanya dengan apa? Satu buah kurma tadi. Luar biasa. Dan sangat mungkin barakallahu fikum satu orang yang berpuasa, lima orang yang memberikan apa? Buka puasa 5 orang ini mendapatkan semuanya. Satu memberikan gorengan, satu memberikan air minum, satu memberikan kurma, satu memberikan rames, satu memberikan apa lagi? Semuanya dapat. Semua apa? Mendapatkannya. Ini amalan yang luar biasa barakallahu fikum. Kita dengan sesuatu yang sedikit dari apa yang kita miliki, tapi pahalanya bisa luar biasa banyaknya. Pahalanya bisa luar biasa banyaknya. Oleh karena itu barakallahu fikum, kita semaksimal mungkin dalam masalah ini jangan sampai tertinggal. Ramadan setahun sekali. Kalau kita tidak melakukan hal ini barakallahu fikum, belum tentu Ramadan depan kita bisa melakukannya. Walaupun cuma sekali barakallahu fikum. Para ulama menjelaskan barakallahu fikum, di antaranya apa yang dijelaskan di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah, bahwa yang menjadi prioritas para ulama di saat seorang insan dia berbagi buka puasa adalah orang-orang yang salihin, orang-orang yang soleh. Mengapa demikian? Dikarenakan sangat mungkin puasanya orang tersebut sangat apa? Maksimal. Dia menghindari perkara-perkara yang haram, dia betul-betul menjaga perkara-perkara yang wajib, dia melengkapi perkara-perkara yang sunnah, dia meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Betul-betul luar biasa dia menjaga dirinya di saat berpuasa. Artinya ketika orang-orang seperti ini yang kita pilih, maka barakallahu fikum semakin besar pahala yang kita dapatkan. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga barakallahu fikum amalan ini kita jangan sampai sia-siakan. Kalau seandainya barakallahu fikum kita tertinggal dari amalan ini, maka kita sangat rugi. Tidak butuh banyak. Tidak butuh uang banyak untuk kita bersedekah dengan hal tadi. Sebagian ulama memang barakallahu fikum menjelaskan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah apa? Yaitu memberi buka puasa kepada orang sampai dia bisa kenyang. Atau koma bilailihi. Dia menjalani aktivitas malamnya itu pada kondisi dia nyaman. Tidak kelaparan. Namun wallahu a'lam bishawab, ala ilmi indallah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan dilengkapi penjelasannya oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau. Bahwa syai'un qalil, sesuatu yang sedikit dari makanan juga masuk pada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Harus kita termotivasi. Selesai dari kita apa? Berbuka puasa. Berarti selesai pula dari kita melakukan rutinitas ibadah puasa. Namun barakallahu fikum, pastinya setelah kita berpuasa kita istirahat, kemudian kita apa? Menunggu sholat Isya dan kita menunaikan sholat Isya secara berjamaah di masjid. Dan setelah itu kita menunaikan sholat Tarawih. Sholat Tarawih yang paling afdol itu ditunaikan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Itu yang paling afdol. Barakallahu fikum. Sholat Tarawih adalah sholat lail. Kata Rasulullah SAW, afdol sholat ba'dal faridah sholatu lail. Sebaik-baik, seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat lail, sholat malam. Kata jumhur ulama, sebagaimana dikutip ataupun dijelaskan, dibawakan penjelasannya oleh Syekh Al-Basam rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarah Bulughul Maram, bahwa wa minas sholat al-lail, termasuk dari sholat al-lail adalah at-tarawih, sholat tarawih. Sholat tarawih barakallahu fikum diungkapkan pula dengan qiyamur ramadhan. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. Barang siapa yang menunaikan sholat malam, itu sholat tarawih di bulan ramadhan, maka dikarenakan iman dan rasa harap dia mendapatkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barakallahu fikum. Yang paling utama adalah secara berjamaah. Kenapa demikian? Yang pertama, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dicatat bagi dia pahala sholat satu malam suntuk satu malam penuh. Dia sholatnya bersama sampai selesai. Barakallahu fikum. Kemudian yang menunjukkan sholat tarawih secara berjamaah itu lebih afdal adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW juga, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyin addu alaiha bin nawajib. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafai rasyidin. Gigitlah kuat-kuat sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya apa? Pegangilah kuat-kuat sunnah-sunnah tersebut. Rasulullah SAW mencontohkan sholat tarawih secara berjamaah, walaupun tidak sempurna, selama satu bulan penuh. Kemudian di zaman sahabat Umar, sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum, mereka mengamalkan sholat tarawih secara berjamaah satu bulan penuh. Yang pertama, alaikum bisunnati, wajib kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Telah diamalkan oleh Rasulullah SAW sholat tarawih secara berjamaah. Yang kedua, wasunnati khulafai rasyidin, dan sunnahnya khulafa rasyidin, dan telah dilakukan oleh khulafa rasyidin salat tarawih secara berjamaah. Salat tarawih secara berjamaah, sehingga kita mengamalkan hadis ini secara sempurna. Mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh Rasul dan mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh siapa? Khulafa rasyidin. Barakallahu fikum. Harus kita upayakan semaksimal mungkin. Jangan bermudah-mudahan meninggalkan salat tarawih. Barakallahu fikum. Walaupun memang perkaranya sunnah. Tapi jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk meninggalkannya. Sungguh seorang insan, di saat dia sekali saja di bulan Ramadan meninggalkan sholat tarawih secara berjamaah misal, maka akan mudah bagi dia untuk meninggalkannya yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, seterusnya. Beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah menyatakan dalam salah satu sabdanya, memang tidak langsung dalam masalah ini. Kata Bilal alaihi salatu wasallam, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian dari dusta. Karena dusta itu akan menjerumuskan kalian ke dalam fujur, perbuatan-perbuatan jelek. Orang kalau sekali berdusta, maka sangat besar kemungkinan bagi dia untuk dusta yang kedua kalinya. Ya enggak? Misal dia berbicara kepada si A. Satu pembicaraan. Kemudian datang B. Si A cerita ke B bahwa orang ini telah melakukan demikian-demikian. Kira-kira orang ini akan mengelak enggak? Oh, tadi dusta. Atau mengiyakan? Sebenarnya apa? Mengiyakan. Dia akan berdusta lagi. Seperti itu barakallahu fikum. Artinya, ketika seorang sudah bermudah-mudahan melakukan sesuatu yang haram, dia akan terjatuh dalam perkara yang haram selanjutnya. Ketika seorang sudah bermudah-mudahan meninggalkan perkara yang wajib, dia akan terjatuh dalam peninggalan perkara yang wajib selanjutnya. Terus seperti itu barakallahu fikum. Berantai permasalahannya. Dan ketika seorang sudah berusaha meninggalkan, mengerjakan yang baik, dia akan juga mengerjakan yang kebaikan selanjutnya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib bagi kalian untuk selalu jujur, karena kejujuran itu akan mengarahkan kalian kepada kebaikan-kebaikan. Barakallahu fikum. Secara praktiknya pernah kita jelaskan dari salat tarawih bahwa barakallahu fikum, salat tarawih bilangannya tidak pernah datang penentuannya dari siapa? Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tidak ada satupun hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam yang menyebutkan taqyid penentuan batas bilangan salat malam. Sebagaimana dijelaskan oleh jumhur ulama. Dan periwayatan hadis-hadis yang menyebutkan tentang jumlah rakaat salat malam, salat tarawih barakallahu fikum adalah dari sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wasallam, sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing di saat sholat atau melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam sholat. Di saat sholat bersama Rasul atau di saat mereka melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam menunaikan sholat. Datang riwayat dari Anas bin Malik, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan bahkan sahabat Ubay bin Ka'ab di saat mengimami kaum muslimin serta para sahabat-sahabat secara khusus ketika beliau ditunjuk oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mengimami kaum muslim di Masjid Nabawi, jumlah rokaatnya semuanya berbeda. Riwayat yang datang dari Bunda Aisyah berapa? 11 rokaat. Anas bin Malik dekat enggak dengan Rasul? Dekat enggak? Apa buktinya dekat? Khadimnya Rasul alaihi salatu wasallam, iya kan? Yang selalu mendampingi, menemani Rasul alaihi salatu wasallam itu siapa? Anas bin Malik, khadim Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan salatul lail 8 rakaat. Salat malam itu 8 rakaat. Barakallahu fiikum. Sangat dekatnya. Tapi mengatakan dan menyampaikan apa? Demikian. Ibunda Aisyah dekat enggak dengan Rasul? Hah? Ya jelas dekat. Orang yang sangat apa? Boleh cintai dari istri-istri beliau. Mengatakan 11 rakaat. Kenapa terjadi perbedaan seperti ini barakallahu fikum? Enggak ada yang salah, semuanya benar. Enggak ada yang salah dan semuanya apa? Benar. Itu terjadi dikarenakan apa? Masing-masing sahabat punya pengalaman masing-masing. Begitu dijelaskan oleh jumhur ulama. Ada yang meriwayatkan hanya 5 rakaat, ada yang meriwayatkan 9 rakaat. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, yang dijuluki sebagai sahibus sir Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau sosok sahabat yang dijuluki sebagai sahabat yang banyak mengetahui rahasia-rahasia Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ternyata beliau menyampaikan salatul lail, salat malam itu 9 rakaat. 9 rakaat. Menyebutkan 9 rakaat kata siapa? Sahabat Hudzaifah bin Yaman. Barakallahu fikum. Padahal beliau dijuluki sebagai sahibus sir. Sosok yang banyak mengerti rahasia Rasul alaihi assalatu wassalam. Yang lebih menakjubkan lagi barakallahu fikum, apa yang dilakukan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Beliau sholat mengimami para siapa? Sahabat. Di situ ada khalifahnya, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Ada sahabat Utsman sebagai menantu Rasulullah SAW. Ada sahabat Ali sebagai keponakan beliau. Barakallahu fikum. Dan yang lainnya dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dari Ahlul Badr, Ahlu Uhud, barakallahu fikum, beliau mengimami kaum muslimin di waktu itu 23 rakaat. 23 rakaat. Enggak ada pengingkaran sama sekali dari para sahabat-sahabat yang lain. Sahabat Anas bin Malik tidak menegur sahabat Ubay bin Ka'ab. Sampai-sampai kata para ulama, wah, lakal ijma', ini bagikan sebuah kesepakatan para ulama. Luar biasa barakallahu fikum. Sehingga kondisinya seperti itu. Kita menunaikan sholat tarawih, adapun bilangan rakaatnya tidak ada, penentuannya batasan dari Rasulullah SAW. Namun dijelaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala terkait dengan praktek menunaikannya, kaunuhu awalul lail, penunaian sholat tarawih itu di awal malam. Li'anan nas kanu yakumuna ala ahdi nabiyina ala ahdi Umar radhiyallahu taala anhu, dikarenakan dahulu manusia di zaman sahabat Umar radhiyallahu taala anhu menunaikan salat tarawih itu di waktu itu, awalul lail. Di saat memungkinkan kaum muslimin itu berkumpul bersatu menunaikan apa? Salat secara berjamaah. Mengapa sahabat Umar itu mengumpulkan kaum muslimin di satu waktu? Supaya tidak ada pemandangan barakallahu fikum, di pojok sana ada yang salat, di sana ada yang salat, di sana ada yang dikumpulkan jadi satu. Kemudian ditunaikan di awal malam supaya bersatu. Oh ya, bersatu. Berkumpul dalam satu waktu menunaikan salat tarawih secara berjamaah. Barakallahu fikum. Wa hadza sunnatun. Ini adalah sunnah dan jelas kala jumhur ulama, hadza sunnatun wattiba'. Ini adalah sunnah dan perkaranya harus diikuti. Barakallahu fikum. Isya. Apa nunggu yang lain azan? Azan dulu. Azan dulu ya barakallahu fikum, nanti kita tambah sedikit dari beberapa persiapan yang harus kita perhatikan. Taib, tafadhal, ma'adzin. Taib, barakallahu fikum, kita lanjutkan sejenak. Setelah seorang muslim menjalani salat tarawih di malam hari, kemudian pastinya dia berupaya semaksimal mungkin setelah menunaikan salat tarawih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari zikir, dari qiraatul Quran dan yang lainnya barakallahu fikum, dari apa-apa yang disunahkan dan dianjurkan untuk ataupun untuk dilakukannya. Barakallahu fikum, melewati malamnya dengan istirahat, kemudian di waktu sahur dia bangun untuk makan sahur. Ketahuilah barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan dalam salah satu sabdanya, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian wahai kaum muslimin, dikarenakan dalam sahur itu banyak sekali keberkahannya. Kita ketika hendak menjalani puasa disunahkan untuk makan sahur. Dijelaskan oleh para ulama bahwa sahur hukumnya adalah mustahabbah, bukanlah perkara wajib. Hukumnya mustahab. Disenangi bagi kita untuk sahur. Disenangi bagi kita untuk apa sah? Sahur. Tasahharu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Banyak sekali keberkahan barakallahu fikum di waktu sahur. Al barakah, barakah maknanya adalah barakallahu fikum thubutul khair. Tetapnya kebaikan pada perkara itu. Artinya ketika seorang melakukan sahur, dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Di antara kebaikan-kebaikan yang didapatkan oleh orang yang sahur adalah dia mendapatkan sifat dari sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ataupun dia mudah untuk mendapatkan sifat dari sifat-sifatnya orang yang beriman kepada Allah serta orang yang mendapatkan ampunannya. Dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar." Orang-orang yang mengatakan, "Wahai Rabb kami, kami adalah orang-orang yang beriman. Innana amanna faghfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzaban nar, dan jagalah kami dari neraka jahanam." Siapakah orang-orang yang menyatakan dan akan mendapatkan ampunan serta dijaga oleh Allah dari neraka jahanam? Kata Allah, as-sabirina was-sadiqin wal-qanitina wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah apa? As-sadiqin. As-sabirina was-sadiqin, orang-orang yang sabar, jujur, istiqomah barakallahu fikum, dan orang-orang yang mau menggunakan hartanya sebagai infak, dia mau menginfakkan hartanya. Sifat yang terakhir barakallahu fikum, wal-mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang mau beristighfar kepada Allah di waktu sahur. Di bulan Ramadan barakallahu fikum, kita betul-betul dimudahkan oleh Allah untuk bangun di waktu sahur. Untuk bangun di waktu sahur. Namun jangan sampai di waktu sahur itu kita hanya sebatas menikmati makan sahur. Ada satu amalan yang sangat istimewa, yaitu istighfar. Yaitu istighfar. Orang yang mampu menjalankan istighfar di waktu sahur, dia beristighfar kepada Allah, dia mengucapkan astaghfirullah, atau dia meminta ampun kepada Allah dengan bahasa dia, barakallahu fikum, dia akan digolongkan pada barisannya orang-orang yang kata Allah, orang-orang yang mengatakan, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Akan digolongkan dengan orang ini, barakallahu fikum. Yang telah menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, yang meminta ampun kepada Allah atas dosa yang telah dia lakukan, dan barakallahu fikum, orang-orang yang apa? Dijauhkan oleh Allah dari neraka jahanam. Salah satu barokah dari amalan apa? Sahur. Jangan disepelekan sahur barakallahu fikum. Yang kedua, kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bersiap, mempersiapkan diri melakukan apa yang barakallahu fikum membantu kita untuk melakukan puasa di siang hari. Apa itu? Makan. Kita makan sahur. dengannya kita dengan mudah barakallahu fikum akan menjalankan ibadah puasa tersebut. Itu salah satu barokah yang disebutkan oleh para ulama. Minimalnya barakallahu fikum. Kalau seandainya tidak berpikir dengan barokah-barokah yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain, minimalnya dia telah mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasul, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Itu sudah paling minimal. Dapat pahala enggak? Dapat. Mengamalkan hadis ini barakallahu dapat pahala. Itu kata para ulama dikatakan itu paling sedikitnya. Padahal barakallahu fikum masih banyak sekali keutamaan-keutamaan abasa sahur. Nah, dalam waktu sahur barakallahu fikum diupayakan semaksimal mungkin waktunya, prakteknya itu seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Kita upayakan dalam masalah milih makanan, kita upayakan dalam menentukan waktu dan seterusnya barakallahu fikum, sehingga bila kita melakukan ini semua insyaallah taala barakallahu fikum kita akan menjalani puasa sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, man soma ramadhana imanan wahtisaban. Itu akan kita dapatkan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman yang ada dalam hatinya dan ihtisabnya dia, berharapnya dia atas pahala yang Allah anugerahkan kepadanya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan pada kondisi beriman, bertakwa serta memiliki kemampuan untuk mengamalkan ibadah puasa tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.